بالعلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه الى يوم الدين وبعد. كما ان صلى الله عليه وسلم في بيت الاحسان من الله سبحانه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Siang hari ini Allah pertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini. Kita mohon pada Allah SWT semoga pertemuan kita pada siang hari ini bawa berkah dan manfaat di sini. Amin. Jemaah Allah SWT, kita mesti melanjutkan pembahasan tentang sirah Umar bin Khattab dalam mengetahui perjalanan hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertemuan yang lalu kita sudah ceritakan bagaimana kisah Umar bin Khattab masuk Islam, dan insya Allah dan ini kita akan ceritakan bagaimana perjalanan hijrah Umar bin Khattab kembali dari Makkah ke Madinah. Ada cerita yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Affan radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib bercerita bahwa saya tidak mengetahui seorang pun yang berhijrah kecuali secara sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada zaman dahulu, awal-awal dakwah Islam itu, ada satu perintah Allah dan menjadi kewajiban kaum muslimin, namanya perintah hijrah. Singkatnya saja bahwa semua orang Islam waktu itu diwajibkan untuk hijrah ke kota namanya Kota Yatsrib, yang sekarang disebut dengan Madinah. Wajib kaum muslimin di Mekah banyak sudah, tetapi mereka di Mekah tidak bisa beribadah dan mengamalkan Islam secara terbuka, secara bebas dan secara leluasa. Lalu Allah perintahkan mereka untuk hijrah, jika ceritanya begitu, ke kota Yatsrib. Hijrah ke Yatsrib ini bagi orang Quraisy Mekah itu musibah bagi orang Quraisynya, bagi orang kafir. Sebab kalau orang Islam hijrah ke Yatsrib, dan di Yatsrib mereka mendapatkan tempat, lalu Islam menjadi eksis, ini ada banyak hal problem di Mekah. Problem pertama, kalau Islam eksis, problem bagi mereka. Problem lain, ya ini juga sebenarnya. Sebenarnya orang Islam di Mekah itu saudara-saudara mereka juga. Kok sampai hati saudaranya itu diintimidasi, ditekan sedemikian rupa, sehingga mereka hijrah ke Yatsrib. Karena ada pertimbangan-pertimbangan, termasuk pertimbangan gengsi dan sebagainya itu, maka Quraisy ini menghalang-halangi segala upaya kaum muslimin untuk hijrah. Kalau ada yang mau hijrah, dihalang-halangi. Karena dihalang-halangi, maka kaum muslimin kalau hijrah itu sembunyi-sembunyi. Begitu. muslimin kalau hijrah ke Yatsrib, mereka hijrah secara sembilan-sembilan, hampir semuanya begitu. Kecuali Umar Ibn Khattab atau waktu dia bermaksud hijrah, kata Ali bin Abi Thalib yang cerita, ia kalungkan pedangnya, dia siapkan pedang. Sudah dia siapkan busurnya juga, dan dia sendiri sudah menenteng beberapa anak panah. Juga membawa tombak pendek. Jadi kira-kira saya kan tidak punya gambar seperti itu. Ya. Saya cari-cari di internet gambar kayak gitu nggak ada. Jadi kalau ada mungkin ya kayak error juga di sana. Ya. Jadi Umar yang berfoto waktu mau hijrah begitu. Dia gandang gitu ya. Berjanda tapi gandang orangnya. Siap duel. Siap duel. Kalau siap perang kan punya pasukan. Ini cuma sendiri ya. Maka disarungkan pedangnya, ya, siapkan busurnya, setenteng anak panah, beberapa biji, dan juga pegang tombak pendek. Nah, bukan hanya itu. Sebelum pergi, dia datang dulu ke Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, di mana di situ banyak orang Quraisy berkumpul. Ngumpulnya tuh ya kelompok-kelompok gitu, kelompok-kelompok sekitar Ka'bah itu banyak. Maka dia datang dekat satu pusat. Pertama dia datang ke Ka'bah itu tawaf dulu. Tawaf dilakukan dengan sangat sempurna, sangat baik, tenang. Salat di Maqam Ibrahim juga dengan sangat sempurna dan sangat tenang. Lalu datangi satu persatu kelompok Quraisy. Dia mengatakan syahadati wujud. La yurbiullaha illa hadhihi al-ma'afis. Jadi yang wajah-wajah jelek-jelek banget gitu, kira-kira begitu cuma bebasnya. Dan Allah tidak murka kecuali orang-orang punya wajah seperti ini. Jadi memang sengaja banyak memancing emosi mereka. Lalu dia berkata, saya punya niat ingin hijrah. Siapa di antara kalian yang ibunya ingin kehilangan dirinya? Ibunya ingin kehilangan dirinya. Dan siapa di antara kalian yang anaknya ingin menjadi yatim? Atau istrinya ingin menjadi janda? Silakan tegas saya di tempat ini dan dia. Tempat itu terkenal tempat orang mungkin garak itu. Siapa yang bilang waspada akan celaka di situ. Dan dia sengaja menuju tempat itu. Kalau ingin, silakan dekat di situ. Setelah itu baru dia berangkat menuju ke Yatsrib. Kata Ali bin Abi Thalib, tentu ternyata tidak ada seorang pun yang mencegah atau menyusul atau mengganggu Umar bin Khattab yang sudah mempersiapkan diri seperti itu. Dan ternyata Umar bin Khattab yang hijrah dengan cara terang-terangan itu, balik ke terang-terangannya itu, dia sudah menyusun banyak strategi hijrah dari kaum muslimin yang lain. Jadi rupanya dia ingin menarik konsentrasi orang Quraisy untuk mencegah dia, supaya titik-titik hijrah yang lain dari Mekah itu tidak di curigai oleh orang lain. Maka diceritakan di tengah perjalanan ini banyak disusul oleh banyak rombongan ini. Disusul oleh saudaranya namanya Zaid bin Khattab, oleh Amr dan Abdullah bin Suraqah, oleh Khalid bin Qudafa, Sa'id bin Zaid, Waqid bin Abdullah, Qaula bin Jabir Qolah, dan banyak lagi yang disusul dia ikut rombongan dengan Umar bin Khattab menunggu untuk bersama-sama melanjutkan perjalanan menuju ke Yatsrib. Ini saya kira menarik ya cerita ini. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak hanya berpikir bagaimana dia bisa hijrah dari Mekah ke Yatsrib dengan selamat, tidak hanya berpikir begitu. Tetapi bersama dengan kepergian dia, dia bisa meloloskan sekian banyak kaum muslimin untuk hijrah ke Yatsrib juga. Nah, termasuk juga adalah cerita di sini ini. Umar bin Khattab bercerita ya, Sebelum saya bilang, saya bekerja dengan seorang muslim namanya Ayyash bin Abi Rabi'ah dan dengan Hisham bin Al-Aq bin Wahir untuk bersama dan bertemu di dekat sebuah tempat namanya Sarif namanya. Jadi janjian, jadi nanti tanggal sekian, dan sekian, malam sekian gitu ya, kita sepakat keluar bersama-sama dari Mekah, dari titik-titik yang berbeda. Kita sepakat ketemu di titik ini. Itu kesepakatannya. Di antaranya adalah kesepakatan dengan Ayyash bin Abi Rabi'ah dan dengan Hisham bin Al-Aq bin Wahir As-Sahami. Nah, ditunggunya sampai masuk hari berikutnya. Pada saat memasuki hari berikutnya, ternyata orang-orang dari perjanjian itu tidak ada di situ. Maka asumsinya adalah tetangga oleh Quraisy. Asumsinya. Karena tidak ada asumsi lain. Di sana tidak ada ular besar, tidak ada singa, tidak ada harimau. Maka satu-satunya asumsi adalah tertangkap oleh Quraisy. Jadi kalau tidak datang tepat waktu, rasanya tertangkap. Dan kalau ada tertangkap, mereka tetap melanjutkan perjalanan, urusan tertangkap diberikan nanti. Nah, sesampainya di tempat yang dijanjikan itu, ternyata bisa tidak datang. Berarti apa? Tertangkap oleh Quraisy. Dan kalau tertangkap itu musibah. Musibah betul. Sebab dia akan disiksa, diintimidasi terus, ditekan oleh Quraisy. Dengan cara apapun, targetnya adalah murta. Targetnya adalah murta. Karena orang Quraisy tidak akan menyiksa sampai mati. Mereka pernah ada pengalaman menyiksa Sumayyah mati, itu malah menjadi cerita menarik gitu. Mati syahid. Maka mereka tidak bertargetnya mati. Targetnya adalah menderita dan murta. Itu target Quraisy. Nah, Hisham tertangkap. Maka bisa dibayangkan apa yang terjadi pada diri Hisham ini. Nah, tetapi Ayyash bin Abi Rabi'ah berhasil menyusul Abu Khattab ketemu di titik yang sama dan melanjutkan perjalanan ke Yathrib. Nah, Abu Khattab itu sesampainya sebelum sampai di Yathrib, di tempat masih dekat Yathrib, sekarang namanya Ubah, ya kan? Dia tinggal di rumah namanya Rifa'ah bin Abi Mutsir, dijamu di situ, kan? Disambut di situ, di Rifa'ah bin Amin Mundir bersama rombongannya ya. Sesampainya rombongan itu di situ, ternyata Abu Jahal dengan seorang kawannya menyusul ke tempat itu. Menyusul ke tempat itu. Dan takdir Abu Jahal adalah memulangkan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Itu takdirnya. Kenapa Abu Jahal punya target Ayyash? Sebab kemungkinan besar dia tahu dari Hisham yang tertangkap itu bahwa yang berjanjian untuk hijrah adalah Ayyash. Nah, untuk Abu Jahal tidak mungkin tanpa Umar berjanji dia. Maka dia menyusul Ayyash ini dan ternyata tidak tersusul kecuali mereka sudah sampai di Umar dekat dengan Madinah. Nah, begitu sampai di tempatnya Ayyash yang bersama Umar bin Khattab ini, Abu Jahal ini datang seakan-akan untuk memberi informasi kepada Ayyash. Informasinya adalah bahwa ibunya telah bernazar. Bernazar ya? Ya gampangnya bersumpah lah. Bahwa dia akan terus berjemur di bawah terik matahari dan tidak akan menyisir rambutnya sampai ayah pulang. Kalau ayah tidak pulang, biarkan dia mati dalam keadaan seperti itu. Ini bentuk-bentuk apa namanya? Bentuk-bentuk terornya seperti itu. Nah, Umar bin Khattab sudah curiga sebenarnya. Ini Abu Jahal ini pasti ngarang ini Abu Jahal. Cuma kan dia sudah bisa membuktikan bahwa Abu Jahal ngarang. Makanya kata Umar kepada Ayyash, Ayyash, enggak mungkin lah itu, enggak mungkin. ibumu itu kalau rambutnya gatal pasti akan disisir. Sehebat dan semintan-mintan ibumu, kalau rambutnya gatal pasti disisir. Dan semintan ibumu kalau panas pasti akan berteduh. Tetapi ayah ini terkenal sebagai seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Nah, ini juga pelajaran lain bagi kita bahwa musuh-musuh Allah itu punya gambar dasarnya, punya apel tentang satu persatuan Islam itu. Jadi ayahnya dalam rasa berbakti pada ibunya, maka dia digoda dengan pendekatan berbaktinya kepada ibunya itu. Nah, mendengar ibunya akan mati seperti itu, ayah ini tertentu juga hatinya. Dia tidak ingin ibunya mati gara-gara dia walaupun dia sudah Islam, ibunya masih belum Islam. Dia tidak ingin seperti itu. Maka dia lebih cenderung tertarik pada informasi Abu Jahal dan tidak curiga kepada Abu Jahal. Tapi Abu Jahal tetap curiga. Maka kata Abu Jahal kepada dia, dia unta yang kamu naiki berikan kepada saya dan unta saya yang kamu naiki. Unta saya ini saya bagus. Yang dia bisa berlari kencang dan tidak ada orang lain yang berbicara. Nah, silakan kamu naik ke unta ini. Kalau kamu curiga kepada dia, jalan kawan itu ada sesuatu mencurigakan, segera kamu kabur dan balik lagi ke sini. Itu Umar bin Khattab ya, teman-teman. Akhirnya benar, dibuka tongkatnya dan ayah bawa pulang ke Badu dan berjalan dan oleh seorang kawannya. Di tengah perjalanan terbukti memang unta yang dinaiki Abu Jahal dan kawannya tertinggal oleh unta yang dinaiki oleh ayah. Maka Abu Jahal memanggil ayah. Di unta saya ini tidak kelelahan. Unta saya tidak kelelahan. Nah, kamu kan hanya satu orang, unta kamu batu. Kami dua orang. Bagaimana kalau ditukar? Bagaimana kalau ditukar? Nah, itu ayah tidak curiga. Karena dia orang Islam, gampangnya orang lugu dan begitu. Sedangkan Abu Jahal ini jago makar gitu. Ya kan? Maka ayah turun. Dengan maksud menukar untanya. Begitu turun atau ditangkap oleh Abu Jahal dan kawannya itu. Diringkuk dan dinaikkan ke untanya dibawa pergi ke Mekah. Dan di Mekah dia diperlakukan seperti sisa, yaitu disiksa sedemikian rupa, akhirnya tidak mati seperti adalah murtad. Dan sampai akhirnya ada informasi bisa dan ayat ini akhirnya memang murtad, saking tidak tahannya menahan siksaan yang dilakukan oleh terus kepada mereka. Walaupun demikian, walaupun mereka sudah murtad, kaum muslimin yang sudah berhasil istilah kreatif tidak serta-merta membenci mereka yang murtad. Karena murtadnya mereka di bawah ancaman, murtadnya di bawah tekanan. Maka pada saat Allah SWT menurunkan firman-Nya surat Az-Zumar 53-54 kuliah ibadah yang dina atur kuaran kusihim la taqnatu min rahmatillah ilmi rahmatillah inna Allah yaqdur dzunub jami'an. Waktu Allah menurunkan ayat ini bahwa wahai orang-orang yang telah berlebihan dalam berbuat dosa dan dalam menzalimi diri sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT akan mengampuni seluruh dosa yang ada itu. Begitu ayat ini turun, Umar bin Khattab langsung menulis ayat itu. Ditulis di surat-surat dan dikirimkan ke Mekah untuk diberikan kepada ayah dan juga diberikan kepada Isa. Maksudnya jelas agar mereka yang membaca itu ternyata masih mendapatkan rahmat dari Allah SWT asalkan mereka mau taubat, menyatakan taubat, mengucapkan kembali dua kalimat syahadat dan berusaha kembali untuk hijrah ke Yafrik. Ini gambaran atau perjuangan hijrah dulu seperti itu ya. Dan cerita ini memberi pelajaran lain. Bapak-bapak ibu yang pernah mengatakan adalah bahwa Rasulullah SAW dulu dalam membina peradabannya itu mempunyai satu sistem. Jadi para sahabatnya itu dibentuk dalam kelompok-kelompok gitu, yang lemah secara sosial dikelompokkan dengan yang kuat secara sosial. Gitu. Kayak Umar bin Khattab kan secara sosial kuat, fisik juga kuat, dikelompokkan adalah seperti Aisyah dan seperti Hisham. Nah, yang menarik adalah yang lemah secara sosial itu oleh Rasulullah SAW diposisikan yang kuat. Istilahnya mereka adalah yang langsung belajar dari Rasulullah. Setelah menerima wahyu dari Rasulullah, sehingga yang lemah secara sosial itu nanti dihadapan kelompoknya sampai sebagai guru, sebagai orang yang kuat. Dan ini dikelola dengan rupa. Satu sisi adalah jadi saling memuaskan secara sosial, secara pendidikan dan pembinaan. Sisi lain adalah kita mulai belajar bagaimana bersaudara dengan pendekatan akidah dan iman ini. Nah, cerita Umar, Aisyah dan Hisham itu menggambarkan demikian. Juga waktu pertemuan yang lalu kita bercerita tentang Umar masuk Islam itu kan di dalam rumah akhirnya ada seorang sahabat yang namanya Khabbab bin Al-Qod yang berfungsi dan bertugas sebagai guru dari akhirnya Umar bin Khattab. Nah itu diatur sebenarnya rupa. Gitu ya. Nah mereka kan kemudian yang mengatur diantaranya strategi-strategi bagaimana mengamankan perjalanan hijrah dari Mekah ke Yathrib. Dari Mekah ke Yathrib. Ini ya. Saya kira terkait dengan hijrah, cerita tentang hijrahnya Umar bin Khattab sampai di sini ya. Sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan. Temanya bukan lagi hijrah. Ya. Ada yang ditanyakan? Ibu? Tidak ada ya? Nah, setelah Umar bin Khattab telah menunggu sampai di Yathrib dan dia tinggal untuk sementara di rumah Rifa'ah bin Abi Munzir. Karena memang dulu seperti itu, jadi kaum muslimin yang ada di Yathrib mereka memberikan tempat kepada kaum muhajirin yang ada di yang datang dari Mekah, dari kota-kota lain, tempat-tempat lain. Sebagaimana digambarkan Allah SWT dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Nah, cerita apa selanjutnya setelah hijrah ke Madinah dan Rasulullah sudah hijrah di Yathrib dan kemudian diberi nama Madinah. Ya, relatif tidak ada cerita. Tapi ada sedikit serpian dan cerita, misalnya Umar bin Khattab pada waktu ini sebelum dia masuk Islam dia sudah mengamati masalah minuman keras itu. Dia pernah menyaksikan orang menenggak minuman keras sampai tewas. Dan saat tewas itu penampilannya juga sangat menjijikkan, omongannya juga kotor dan kasar, jorok gitu, serta tidak baik. Maka muncul dalam perasaan umat, harusnya saya dimiliki dalam Islam diharapkan harusnya. Maka dia datang menemui Rasulullah SAW. Rasulullah, kenapa khamr itu tidak diharamkan Rasulullah SAW? Kenapa khamr tidak diharamkan? Kok masih boleh? Padahal dia tuh begini, jadi efek negatifnya tuh diciptakan lembar kotor dia dari si penampilan, bau, omongan pelakunya, dan sebagainya diciptakan. Rasulullah belum berikan tanggapan, tapi kemudian Allah telah berikan tanggapan. Allah berfirman, Yas'aluna kalil khamri wal maisiri kurbi ima ismun kabirun wa manafi'ulina wa ismuhuma akbaru min nafsihima. Mereka bertanya, menurut riwayat adalah Umar itu yang sering mengusulkan, sering usul pada Rasulullah agar Umar minuman keras itu haramkan. Tapi Allah mengatakan ayatnya adalah bahwa Umar itu ya ada positifnya, ada dosanya, tapi dosanya lebih banyak daripada positifnya. Jadi belum dilakukan Umar itu haram, cuma Allah menyatakan ada manfaatnya. Manfaat bisnis, manfaat dagang, sebagainya. Tapi dosanya lebih banyak. Nah, setelah ayat ini turun, selera kaum muslimin untuk minum khamr, termasuk kaum muslimin, itu menurun. Tetapi masih banyak juga yang minum khamr. Maka Umar belum puas, datang lagi kepada Rasulullah SAW. Kepada Rasulullah, kenapa khamr ini tidak diharamkan? Terus mengusulkan kepada Rasulullah, sampai akhirnya Allah menukar firman-Nya, ya. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abdi sabilin hatta tastaqim. Wahai orang beriman, kalau waktu sholat sudah dekat, ya begitu langsung saja, jangan minum khamr. So, kalau minum khamr nanti pas sholat baca Fatihah, baca Quran, jadi gak paham apa yang dibaca. Nah, akhirnya dengan turunnya ini, kaum muslimin yang minum khamr mulai berkurang lagi. Mereka tidak berani minum kecuali selesai sholat isya. Karena habis sholat subuh nggak berani minum, nanti mau kerja. Sampai kerja nggak berani minum, mau sholat subuh. Habis sholat subuh nggak berani minum, sebentar lagi asar. Habis asar nggak berani minum, sebentar lagi maghrib. Habis maghrib nggak berani minum, sebentar lagi. Habis isya lah baru mereka minum. Dan Umar belum kuat, susul lagi kepada Rasulullah sampai akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa an shalah fa antum muflihun. Itulah mulai malam itu khamr diharamkan secara total oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang cerita begini oleh para ulama disebut atau dikenal dengan istilah muwafaqat Umar. Muwafaqat Umar. Apa itu muwafaqat Umar? Kalau tidak tahu muwafaqat, gampangnya mufakat. Ini kemufakatan Umar kepada wahyu. Jadi Umar bin Khattab punya pandangan, punya pendapat secara pribadi, dan ternyata pendapat pribadinya itu dibenarkan oleh wahyu. Itu namanya muwafaqah. Muwafaqah, ya. Dan muwafaqah Umar itu banyak, bukan hanya cerita Khamr saja. Khamr tadi hanya salah satu. Ini menggambarkan bahwa Umar bin Khattab itu mempunyai kecerdasan, mempunyai pilih, mempunyai firasat yang sangat tajam, yang sering sekali pilih kecerdasan dan firasatnya itu didukung oleh rakyatnya kita sedang khamr ini. Ada cerita lain misalnya, berkata melihat gitu ya, awalnya dulu siapa saja kalau bertamu ke rumah Rasulullah SAW itu ya, dia bisa menemui Rasulullah SAW dan juga bisa menemui para istri beliau. Awalnya begitu. Tapi para pokoknya merasa, nggak cocok ini begini. Pokoknya, istri Rasulullah SAW tidak boleh menemui tamu sebuah dari balik kami. Maka dia usul kepada Rasulullah SAW. Ini kan tamu engkau itu tidak semuanya orang soleh. Tidak semuanya orang baik. Banyak juga orang tidak baik. Banyak juga yang munafik. Itu kata Umar. Terlalu terhormat kalau orang munafik itu bertamu ke rumah engkau. Mereka melihat istri engkau. Terlalu terhormat. Jadi kan? Maka saya usul Rasulullah, bagaimana kalau ada aturan yang melarang kamu laki-laki untuk berkomunikasi dengan istri-istri kau kecuali daripada kami. dan ternyata dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ta'tumunna mata'a fas'aluhunna min wara'i hijab. Itu juga namanya apa? Muwafaqah namanya. Muwafaqah. Kemudian juga pernah sebagian dari istri Rasulullah itu membuat manuver lah begitu ya, manuver untuk mengorganisir partisi yang lain menuntut kenaikan nafkah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila begitu jelas, banyak cerita tentang itu. Ya. Nah, salah satu yang menjadi tokohnya itu adalah putri Rasulullah sendiri, yaitu Hafsah, putrinya sendiri. Yang satunya lagi adalah Aisyah memenuhi pertemuannya. Nah, mendengar cerita bahwa istri Rasulullah membuat manuver memanfaatku untuk menyudutkan Rasulullah, maka manfaatnya marah. Makanya dia mengatakan, semoga saja nanti Allah Taala berkehendak kalian semuanya itu cerai dari Rasulullah dan Rasulullah menikah lagi dengan yang lainnya. Nah, ternyata kalimat umat semoga saja itu direspon oleh Allah Taala, tapi tidak diperintahkan untuk cerai. Hanya direspon saja. Allah berfirman, asarabuhu intallaqatuhna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin dan seterusnya. Jadi ini banyak ya, hal-hal yang banyak barangnya. Umar bin Khattab punya pandangan, punya pendapat, dan pendapatnya dibenarkan oleh Allah. Hanya ini jadi menarik. Sebab Umar bin Khattab nantinya, insyaAllah akan kita ceritakan pada waktunya nanti, dia akan mempunyai banyak ijtihad dalam Islam ini, yang ijtihad-ijtihadnya itu sangat berguna bagi kaum muslimin dalam Islam. Gitu ya. Dan memang ijtihadnya sudah mulai muncul di zaman Rasulullah dan beberapa yang telah dibenarkan oleh wahyu. Tetapi bukan berarti semua ijtihadnya dibenarkan. Ya. Tidak semuanya, tapi sering sekali dia dapatkan begitu-begitu. Itu mungkin ya, Bapak Ibu sekalian, dan kajian kita pada siang hari ini semoga bermanfaat. Qul qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma tad'un wa la antum a'budun ma a'budu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.